saja. Tapi jangan sehabis rasa, agar tak pernah bosan aku dengan pertanyaan. Pertanyaan itu agar tak jemu aku mendaki keheningan yang menjelma dari nafasmu. Yang tersengal itu mendesahlah sesekali, tapi sisakan juga bagiku gairah itu agar dapat ku mengerti sesuatu yang tak pernah miliki. Jump.